Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-67, yaitu mengenai bantahan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahud dan Nasara yang mereka sok tahu dan mengatakan Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi atau Nasrani. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Namun beliau alaihissalam adalah hanifan muslimah, adalah orang yang hanif dan muslim. Apa itu hanif? Artinya apa itu hanif? Artinya naam, orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arabnya tahu, Indonesia harus tahu juga ya. Naam, karena Indonesianya itu kan untuk menjelaskan. Kalau Arabnya ya memang bagus, tapi Arabnya dan Indonesianya upayakan juga dihafal. Jadi hanif itu adalah apa tadi? Artinya yang tak suruh ngapal itu bukan Arabnya ya. Kalau belum tahu Arabnya, Indonesianya ini penting. Tahu ya? Arabnya ini membantu saja ya. Naam barakallahu fikum. Apa itu hanif? Artinya dan berpaling. Naam barakallahu fikum, itu jangan sampai keliru ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hanif muslim. Hanif adalah al-muqbilu 'alallahi al-mu'ridu 'amma siwah, yaitu hamba yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Itu makna hanif. Jadi kalau misalkan menghafal Arabnya, Indonesianya sertakan juga. Karena untuk menjelaskan. Nah, karena sekarang kita bukan di Arab ya, di Indonesia. Jadi Arab itu bagus sekali, cuman Indonesianya upayakan tahu juga untuk menjelaskan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-68 dari surat Ali Imran. Perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-68 ini adalah menjelaskan bahwasannya manusia yang paling bagus dan paling afdal adalah manusia yang senantiasa membenarkan akan kenabian Ibrahim alaihissalam dan mengikuti agamanya. Karena agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid. Naam barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, yang mana agama Nabi Ibrahim adalah agama yang mengajak apa? Untuk menghadapkan diri, berserah diri kepada Allah taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah, wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Karena agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Dzurwatul muwahhidin, panutan di dalam masalah tauhid. Naam. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lan ladzina tattaba'uhu wa hadzan nabiyyu wal ladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin." Sesungguhnya manusia yang paling afdal, yang paling khusus dan paling berhak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang beriman dengannya dan membenarkan kerasulannya dan mengikutinya di atas agamanya. Dan inilah Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau beriman dengannya. Padahal Nabi, paham ya? Jadi Nabi Muhammad SAW beriman dengan kerasulan dan kenabian Ibrahim AS. Dan orang-orang yang beriman bersama beliau, itu semuanya termasuk manusia-manusia yang afdal. Karena apa? Karena mengakui, mengimani kenabian dan kerasulan Ibrahim AS. 6. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Ta'ala adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik. Berkata ahli tafsir asabahumullah, inna haqqan nasi bi Ibrahima wa akhassahum bih. Sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk Nabi Ibrahim AS dan juga orang yang paling khusus adalah alladzina amanu bihi wa sadaqu bi risalatihi wattaba'uhu 'ala dinih. Itu orang-orang yang beriman dengannya dan membenarkan kerasulannya, maksudnya risalahnya, dan mengikutinya di atas agamanya. Karena agama Nabi Ibrahim agama tauhid. Nah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Nah, ikuti millah agama Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam memang di zamannya adalah ummah, adalah tauladan, adalah panutan di dalam apa? Barakallahu fikum, nah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu adalah ummah, panutan, teladan. Nah, barakallahu fikum, qudwah, hanifa, dan beliau adalah hamba yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah, kita lihat di sini. Wa hadzal nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal ladzina amanu bihi, dan inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengannya. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita semuanya tentang bahwasanya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu juga mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Maksudnya agama tauhid. Agama tauhid maksudnya ya. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang sempurna. Agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, agama tauhid juga. Paham ya? Ajakan kepada tauhid, karena semua para nabi dan rasul nam diutus pada setiap umat untuk menyerukan apa? Tauhid. Untuk menyerukan apa? Tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Apa itu taghut? Nam kullu ma'budin min dunillahi wa waradin. Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha, ini kalau manusia. Adapun kalau globalnya, kullu ma'budin min dunillah, seluruh yang diibadahi selain Allah taala itu taghut. Paham ya? Batu, bulan, bintang, kuburan, bangunan-bangunan, pepohonan. Paham ya? Itu semuanya adalah taghut. Naam. Tapi kalau manusia ada tatatan apa? Wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Kita lihat barakallahu fikum. Wallahu waliyul mu'minina bihi al-muttabi'ina syar'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menolong, menolong, melindungi orang-orang mukminin, orang yang beriman dengannya dan orang-orang yang mengikuti syariatnya. Jadi agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah syariat Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semakin kita berada di atas petunjuk dan menjaganya, semakin Allah Ta'ala memberikan petunjuk demi petunjuk. Tanya, dalam artian terus-menerus Allah Ta'ala akan memberikan keistiqomahan. Na barakallahu fikum, di atas petunjuk yang benar tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pada mereka petunjuk dan ketakwaan. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Naam, zadahum huda ay zadahum. Naam barakallahu fikum, ilman. wa fiqhan wa ma'rifatan fid din. Jadi ditambahkan kepada mereka ilmu dan tambahkan kepada mereka pengetahuan yang detail dalam masalah agama. Karena termasuk tanda-tanda kebaikan seseorang adalah manakala seorang hamba dipahamkan dalam masalah agama. Itu sumber kebaikan. Tapi kalau seorang hamba kok semakin jauh dari agama yang benar, semakin jauh dari Al-Quran wa Sunnah, gak faham apa itu Al-Quran, apa itu As-Sunnah, tidak faham apa itu na'am sholat, zakat, puasa, intinya gak paham masalah agama, itu berarti tanda Allah Ta'ala tidak apa menghendaki padanya kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisnya muttafaqun alaih, dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah na'am memberikan catatan yang penting. Beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Fayakunu atafaqquhu fid din fardhan wal fiqhu fid din bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah ma adillatiha as-sam'iyyah wa man la ya'rifu dzalik lam yakun mutafaqqiha aw kama qala rahimahullah. Artinya kata beliau ketika membacakan atau menyebutkan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Beliau mengatakan walazimu dzalik, berarti konsekuensinya, keharusannya, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan seseorang itu dalam masalah agama, Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru tidak dipahamkan dalam masalah agama. Namun bagaimana caranya kok paham dengan agama itu, bagaimana caranya? Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa yakunu attafaqqu fi din fardhan. Akhirnya karena biar paham dalam masalah agama, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama fardhan, wajib. Paham ya? Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim, lelaki maupun wanita. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah dan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam mengatakan apa? Wal fiqhu fid din, dan memahami ilmu agama itu maksudnya bagaimana? Dengan cara apa? Bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, dengan mengetahui hukum-hukum syariat ini. Dari mana mengetahuinya? Dari dalil. Bi adillatiha as-sam'iyyah, dengan dalil-dalilnya yang as-sam'iyyah. Dalil dinamakan as-sam'iyyah karena didengar dan juga dilafadzkan, Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya. Paham ya? Jadi mengetahuinya dengan apa tadi? Na'am barakallahu fikum, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, yaitu dengan cara mengetahui hukum-hukum syariat ini. Na'am barakallahu fikum ma'adillatiha as-sam'iyyah, bersamaan dengan apa? Dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man la ya'rifu dzalik lam yakun mutafaqqiha. Dan barang siapa yang tidak tahu itu semuanya, enggak tahu apa itu Al-Qur'an, enggak tahu apa itu As-Sunnah, enggak mau mempelajari ilmu agama, lam yakun mutafaqqiha. Dia tidak dikatakan orang yang mutafaqqiha, tidak dikatakan orang yang memperdalam ilmu agama. Jadi harus ada gerakan. Karena ilmu sebagaimana sebutkan para ulama apa? Nam la yunalul ilmu birahatil jism au birahatil jasad. Nah, dalam riwayat yang lain, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Pasti yang namanya orang mencari ilmu itu ada yang namanya capek, letih. Paham ya? Capek, letih, terkadang butuh pengorbanan, perjuangan, melakukan rihlah, menempuh perjalanan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang namanya ilmu seperti itu. Karena bisa dikatakan, wallah alam, hampir tidak ada orang dilahirkan langsung berilmu gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Melainkan apa? Melainkan harus melalui proses. Melalui proses, yaitu mencari ilmu tadi itu barakallahu fikum. Karena apa? Karena mencari ilmu termasuk salah satu wasilah perantara untuk orang itu mendapatkan ilmu. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi siapa itu? Nabi Khidir alaihissalam barakallahu fikum, itu juga termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya mencari ilmu itu tidak pandang bulu. Terkadang walaupun ini sama-sama Nabi, bayangkan, sama-sama Nabi, Tapi karena nabi yang satunya memiliki ilmu yang lebih daripada nabi yang satunya, Nabi Musa alaihissalam tidak segan-segan untuk mencari ilmu kepada Nabi Khadir. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azan wa zakumullah. Jadi ilmu itu, na'am barakallahu fikum, pada asalnya adalah apa? Yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Aslinya ilmu itu didatangi, ditempuh, bukan mendatangi. Nah, sekarang di zaman-zaman yang antum saksikan, sekarang ilmu sudah datang, orang enggak datang. Paham ya? Ilmu sudah mendatangi, orangnya enggak datang. Zaman dahulu enggak. Zaman dahulu orang rehlah pergi berbondong-bondong. Para ulama bisa dilihat dalam kitab-kitab siar ya, siar A'lamun Nubala, Na'am barakallahu fikum atau yang lainnya, mengenai perjuangan para ulama terdahulu. Mereka rehlah pergi jauh dalam rangka mencari ilmu. Paham ya? Kendaraannya sederhana. Ada yang mungkin jalan kaki, ada yang mungkin naik kuda, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, yang jelas barakallahu fikum, sekarang kalau kita perhatikan, fasilitas sekarang ini lebih canggih dan lebih mudah untuk dijangkau. Oleh karena itu jangan sampai kita patah semangat, harus semangat barakallahu fikum di dalam mencari ilmu, karena ilmu aslinya apa? Yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini sekedar cuplikan bahwasannya na'am Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda seorang hamba itu dikehendaki padanya kebaikan adalah manakala seorang hamba difahamkan dalam masalah ilmu agama. Ilmu dunia itu gampang nyusul. Paham ya? Dengan berjalannya waktu, hari demi hari, dia akan bisa dan tahu. Karena langsung terjun. Tapi kalau ilmu agama harus diproses, dipelajari, direnungi, dipahami, diamalkan, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu disebutkan para ulama, na'am ma ahsana dunya wa din idha istama'a. Terus la barakallahu dunya bila dini. Artinya alangkah indahnya kalau agama dan dunia itu bisa bersatu. Itu indah banget kalau bisa bersatu. Tapi kalau enggak bisa bersatu bagaimana? Kedepankanlah akhirat, dunia menyusul. Mesti menyertai. Kata beliau apa? La barakallahu dunya bila dini. Enggak ada berkahnya dunia tanpa agama. Jadi kalau kita mau mencari dunia, jangan sampai lupa agamanya, itu maksudnya. Karena kalau cuma dunia tanpa agama enggak berkah. Walaupun hasilnya banyak, walaupun hasilnya melimpah, walaupun hasilnya sampai apa mengalir, paham ya? Tapi enggak ada berkahnya kalau tanpa agama. Karena agama ini sebagai mizan, timbangan. Antum ketika mencari dunia, bermuamalah masalah dunia, kalau enggak punya agama, enggak ada timbangan. Ini halal atau haram terjang saja, yang penting dapat hasilnya. Enggak seperti itu. Tapi kalau antum tahu masalah agama, kita tahu masalah agama, masalah hal ini yang halal-halal, yang haram-haram, akan menjaga jarak. Oh ini haram, riba, tinggalkan. Oh ini penipuan, tinggalkan. Walaupun hasilnya banyak. Kenapa sih? Karena barokah itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallah. Barokah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu bukan dinilai banyaknya hasil yang dia dapatkan, tapi apa? Adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itulah barokah. Karena barokah definisinya apa? Barokah? Apa definisinya barokah? Kita lewati semuanya apa? Apa? Antum? Nam subutul khairin ilahi fi syai. Itu barokah. Subutul khairi al ilahi fi syai. Tetapnya, terus menerusnya adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barokah. Walaupun sedikit. Halal, paham ya? Walaupun sedikit, misalkan sehari, sepekan, sebulan hasilnya cuma sedikit, tapi barokah itu lebih apa? Kita harapkan daripada banyak tapi apa? Tidak berbarokah. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, karena banyak ikhwah dan saudara-saudara kita yang cerita yang mereka semulanya kerjanya di bank. Nah, dia hasilnya mungkin sebulan bisa bukan dikatakan ratusan ribu, jutaan. Paham ya? Tapi mereka merasa enggak tenang dengan memegang harta riba itu. Bayangkan. Tapi orang-orang yang penjual sayur, jual tempe, tahu, paham ya? Jual buah-buahan misalkan ya, itu walaupun hasilnya tidak seberapa tapi tenang. Karena apa? Karena diiringi dengan apa? Yakin itu halal itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan karena yang namanya barokah tadi apa? Subutul khair al-ilahi fi syai. Tetapnya sebuah kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Paham ya? Nah, kebaikan itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan kebaikan pada sesuatu manakala itu sumbernya dari yang halal. Paham? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi di dalam kita mencari ma'isyah, kehidupan sehari-hari, upayakan mencari yang halal. Walaupun hasilnya sedikit enggak masalah, tapi barokah. Paham ya? Nah, kalau sudah berbarokah insyaallah taala bisa dikatakan tenang. Paham ya? Tapi kalau hasilnya itu walaupun banyak tapi tidak barokah, enggak tenang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-69, nanti kita tutup ayat yang ke-70 karena biar pas sampai di bawah itu, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-69 dari surat Ali Imran ini mengenai angan-angan orang-orang Yahud dan Nasara. Jadi orang-orang Yahud dan Nasara berangan-angan untuk menyesatkan kaum muslimin. Berangan-angan untuk apa? Menyesatkan kaum muslimin. Nah, dari agama Islam. Berupaya semaksimal mungkin. Dan ini sudah bukan perkara yang asing lagi ya. Karena Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, walan tardo ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan Nasara itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tenang sampai engkau mengikuti agama mereka, bayangkan. Jadi bagaimana caranya berupaya untuk apa? Merusak kaum muslimin mengikuti agama mereka. Terkadang dengan cara pakaian, dengan cara gaya potongan, potongan cukuran rambut itu ya, berbentuk ini dan itu. Nah, ada yang bentuknya apa itu namanya? Underbrun atau apa itu ya, miring-miring itu ya. Nah, misalnya jangan diikutin. Nah, cukur ya cukur yang biasa. Jangan cukuran apa yang dilarang itu namanya? Khoza'. Paham ya? Khoza' itu dicukur sebagian, tinggal sebagian. Sini bersih, sini panjang misalkan. Sini bersih, wah sini panjang kayak nah itu. Anak-anak pang itu ya, hati-hati ya. Hati-hati na barakallahu fikum. Yang jelas orang Yahud dan Nasara itu berupaya semaksimal mungkin untuk menyesatkan kaum muslimin dari agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan pertolongan. Bagi siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak akan menyesatkan kecuali mereka sendiri. Paham ya? Dan itu harus kita yakini. Karena Allah taala juga berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang penting kita menjaga diri, membentengi diri dari perkara-perkara yang tadi itu. Perkara-perkara maksiat kita hindari, perkara-perkara yang ada unsur tasabbuh menyerupai orang kufar kita hindari. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat itu apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi selama kita berada di atas petunjuk, orang-orang sesat itu enggak akan membahayakan kita. Justru membahayakan mereka sendiri gitu loh istilahnya. Kalau kita berada di atas petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Karena selama berada di atas petunjuk dan kita menjaganya, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan akan didatangkan kepada kita ketakwaannya. Mohon salah ya, kita lihat. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Waddat ta'ifatum min ahli al-kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun." Ada sekelompok dari kalangan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud dan Nasara, ahsan. Nah, jadi ada sekelompok dari kalangan ahlu kitab, mereka berkeinginan, berangan-angan, kalau seandainya mereka bisa menyesatkan kalian semuanya. Tapi wa may yudilluna illa anfusahum, tapi tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Karena Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Nah, kemudian wa may syurun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Jadi mereka itu ingin menyesatkan kaum muslimin dari agama Islam, namun justru mereka itu sendiri apa? Mengenal diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak terasa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah. Tamannat jama'atun minal yahud wan nasara, perhatikan baik-baik, telah berangan-angan sekelompok dari kalangan Yahud wan Nasara, law yudillunakum ayyuhal muslimun anil Islam. Kalau seandainya mereka mampu menyesatkan kalian wahai segenap kaum muslimin dari agama Islam, wa may yudilluna illa anfusahum wa atba'ahum, namun ternyata tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri dan pengikut-pengikut mereka. Wa may yadruna dzalika wa la ya'lamuna, dalam keadaan mereka tidak tahu dan tidak mengetahuinya. Seperti itu. Jadi memang mereka berangan-angan terus Bagaimana caranya? Menyesatkan. Nah, dengan cara talbis. Talbis itu menyamarkan. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, itu hati-hati. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran Karim mengenai perbuatan orang-orang apa? Ahlul Kitab. Yaitu suka mentalbis, menyamarkan yang hak itu batil, yang batil itu hak, itu hati-hati. Nah, padahal yang hak itu benar hak, yang batil batil, tapi disamarkan sama dia. Disamarkan kemudian menyembunyikan al-haq biar nampak yang batil gitu. Dalilnya mana? Nam ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq itu dengan kebatilan? Jadi menyamarkan itu seakan-akan hak itu batil itu ya. Nah, disamarkan oleh mereka. Padahal apa? Padahal yang hak itu hak, yang batil batil. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun, dan kalian sengaja menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini adalah sunnatul yahud. Adalah sunnahnya, perilakunya, jalannya orang-orang ahlu kitab. Hati-hati. Jadi membuat kabur. Yang hak itu dibilang batil, yang batil dibilang hak, itu hati-hati. Harus kita mengatakan hak itu hak. Walaupun apa? Pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Nah, maaf insyaAllah ya. Jadi yang hak itu hak, yang batil itu batil. Oleh karena itu kita senantiasa diberikan arahan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam berdoa, apa doanya itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Artinya, ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak. Dan berilah kami karunia untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil. Dan berilah kami karunia rezeki agar kita bisa menjauhinya. Doa yang sangat bagus. Jadi samping doa yang sering kita baca itu ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Disambung lagi doa ini juga. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqnat tiba'ah. Warzuqnat tinabah. Paham itu ya? Itu doa yang sangat bagus. Nah, doa yang sangat bagus agar kita senantiasa diberikan taufik dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bisa melakukan dua-duanya tadi itu. Bisa mengerjakan yang hak dan menjauhi yang batil. Ikhwani fi din azzani wazakumullah. Naam, jadi mereka dalam keadaan seperti itu enggak mengetahui, enggak merasa, padahal mereka sendiri tersesat. Naam. Jadi mereka orang-orang ahlu kitab, kebiasaan mereka adalah apa? Taklibul haqa'iq. Apa taklibul haqa'iq itu? Memutarbalikkan fakta. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Dan ini banyak kisahnya ya. Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah banyak sekali kisahnya. Tentunya, nah barakallahu fikum, penyebutannya pada waktu yang lain. Nah, seperti kisahnya orang Yahud dan Yahudiyah yang berzina. Bagaimana kisahnya? Bikin talbis. Nah, yang hak ditutup-tutupin biar gak nampak. Atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Berikut yang terakhir, ayat yang ke-70. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Inilah kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian menyaksikan, dalam keadaan kalian mengetahui, menyaksikan, mengilmui, tapi menentang? Jadi mereka itu bukannya enggak meyakini, meyakini itu yang benar, tapi menentang, menentang, membangkang, menolak gitu ya. Meyakini, yakin itu yang benar, cuman menolak, menentang, membangkang dari itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ahlat taurati wal injil, wahai orang-orang yang diturunkan kepada kalian Taurat dan Injil, maksudnya al-Yahud wa Nasara. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Zabur kepada Nabi siapa? Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jangan sampai lupa nih ya. Al-Quran kepada Nabi siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu ya? Jangan sampai lupa ya. Itu sering diulang-ulang karena biar enggak lupa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wahai orang-orang yang telah diturunkan pada kalian Taurat dan Injil, lima tajhaduna ayatillahi allati anzala ala rusuli fi kutubikum. Kenapa kalian justru menentang, mengingkari ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya di dalam kitab-kitab kalian, berarti dalam kitab mereka ada gitu loh. Mereka menentang, membangkang, menolak, padahal mereka meyakini itu ya benar. Wa fiha, di dalamnya padahal ada anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rasul al-muntadhar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ditunggu-tunggu. Naam. Wa anna ma ja'akum bihi huwal haq, dan bahwasanya apa saja yang dibawa Rasulullah kepada kalian itu yang benar. Wa antum tashhaduna bidzalik, dalam keadaan kalian menyaksikan hal tersebut. Walakinnakum tunkirunahu, akan tapi kalian mengingkari hal tersebut. Jadi jangan sampai kita semuanya terkena penyakit atau terpetik pada benak-benak kita untuk mengikuti langkah-langkah orang-orang ahlul kitab, yaitu pandai memutarbalikkan fakta, pandai membuat talbis, penyamaran hak itu dibilang batil, yang batil itu dibilang hak. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab al-Yahud wa Nasara, kenapa kalian justru memutarbalikkan fakta, menyamarkannya hak itu dengan kebatilan, dalam keadaan kalian apa? Mengetahuinya. Kemudian kenapa kalian menyembunyikan al-haq wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengilmuinya? Itu adalah sunnatul yahud atau sunnatul ahli kitab. Nasallaha assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.